engkaulah muara kasih dan sayang. Apapun pasti kau lakukan demi anakmu yang tersayang. Atas apa yang kau lakukan untuk diriku yang kau sayang. Saat diriku dekat dalam sentuhan perlu kasihmu dan sayang. Saat ku jauh dari jangkauan doa kau sertakan. Maafkan diriku bunda, kadang tak sengaja ku membuat relung hatimu terluka. Ku ingin kau tahu bunda, betapa ku mencintaimu lebih dari kau lakukan untuk diriku.